Halo warga desa Sukawedi, selamat datang di Do You See What I See? Do you see what I see? Do you see what I see? Cerita yang akan kamu dengar ini adalah pengalaman nyata dari para kontributor. Pastikan subscribe dan share channel ini sebagai bentuk dukungan kamu agar channel ini bisa terus memacu adrenalinmu. Sudah siap? Gunakan headset kamu untuk lebih merasakan sensasi pengalaman horor yang menegangkan. Selamat mendengarkan. Kan saya Triang Bodoh. Saya akan men-sharing pengalaman mistis saya ketika liburan semester kemarin. Jadi saya adalah seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Malang. Waktu liburan semester kemarin saya memutuskan untuk pulang kampung ke Sidoarjo. Jadi saya pulang ke kampung saya. Waktu itu sudah kejadiannya, saya sudah 2 minggu di kampung. Jadi ya seperti biasa, waktu malam saya nongkrong sama teman saya, sama teman-teman saya, sekitar jam 8:30 malam. Oh ya, saya ceritakan dulu mengenai kampung saya ini. Kampung saya ini terbilang kecil karena bukan desa tapi dusun. Jadi dikelilingi oleh sawah. Jadi kampungnya itu di tengah-tengah sawah. Jadi waktu itu kami itu kumpul di ujung desa. Jadi udah berbatasan sama sawah. Tempat nongkrong kami ini ada di pos kamling. Nah, posisi pos kamling ini ada di pertigaan ujung desa. Kalau dari desa saya itu lurus, terus ada pertigaan ke kanan dan ke kiri. Kalau ke arah kiri itu ke arah makam dusun. Kalau ke arah kanan itu ke arah desa lain, tapi jaraknya jauh, sekitar 2 kilo lebih. Nah, pos kamlingnya itu ada di seberang pertigaan itu. Jadi, posisinya itu di antara jalan ke makam sama jalan ke desa lain. Pos kamlingnya ini mengarah ke jalanan desa saya. Terus, samping pos kamling ini, samping kirinya itu ada tandon air. Tapi sudah nggak digunakan. Terus sampingnya tempat air, tandon air tadi itu ada balai dusun. Balai dusun itu bentuknya cuma kayak bangunan kecil. Dulunya itu sebelum dijadikan balai dusun itu adalah tempat untuk menyimpan keranda. Atau kalau bahasa Jawanya itu penduso. Tapi sekarang sudah nggak ditaruh situ, ditaruh di samping makam. Jadi ceritanya itu, waktu itu kami berkumpul 4 orang, saya, Dimas, Anjas, sama Munir. Kita kumpul sekitar jam 8:30 di pos kamling itu. Terus kita main gitar, terus main kartu domino itu. Ya karena udah lama kita nggak ketemu, jadi kita kumpul-kumpul di situ sampai sekitar Gak beberapa lama sih, si Anjas ini izin mau ngecharge HP ke balai dusun. Berhubung di balai dusun itu kan ada stok kontak toh, juga gak dikunci. Karena balai dusun itu cuma ruangan kosong gitu, cuma digunakan kalau ada pertemuan aja. Jadi gak ada barang-barang berharga, jadi ya sama orang desa gak dikunci. Nah, di dalam sana itu gelap, kalau gak ada kegiatan lampunya gak dinyalain. Nah, si Anjas ini mau charge HP-nya ke situ. Dia izin sama kami, kemudian dia masuk ke situ, terus kita lanjutin main. Terus gak beberapa lama, si Anjas ini balik lagi ke kami dengan setengah lari. Keluar dari balai dusun itu setengah lari, sambil mukanya itu agak-agak gimana gitu, kayak takut, tapi dia diem aja. Terus si Munir ini tanya, "Kenapa bro?" Terus yang di sini jawab, "Gak apa-apa." Terus dia ngomong lagi, dia ngajakin kita untuk bubar aja. Terus kata si Munir ini, "Janganlah, masih jam segini juga, jarang-jarang juga kita kumpul kayak gini, enggak gitu lah." Terus yang di sini ngomong, ya udah kalau gitu, tapi nanti kalau seumpamanya ada apa-apa, jangan kaget." Dia bilang gitu. Otomatis kami jadi parno loh, jadi bertanya-tanya, ada apa. Tapi ya udahlah, kita nggak ambil pusing, lanjut main aja. Terus nggak beberapa lama, sekitar jam sebelasan, itu tercium bau melati. Tapi baunya itu cuma kayak lewat gitu aja, jadi cuma sekelibat gitu aja. Terus kami positive thinking aja, mungkin kan itu juga belakangnya udah sawah, samping kanannya udah sawah, mungkin di sawah ada yang nanam pohon melati gitu aja, kita gak ambil pusing. Terus gak beberapa lama lagi, sekitar jam setengah 12-an mungkin itu ada suara kerincing kerincing kerincing kerincing kerincing kayak gitu. Itu suaranya itu acak, habis dari kanan, dari belakang, dari samping gitu. Terus kami jadi bingung toh, ya takut, ini ada apa, suara apa. Suaranya itu sekitar 10 detik lah, kerincing-kerincing gitu, tapi suaranya agak samar-samar waktu itu. Terus kami udah gak enak perasaannya. Terus si Anjas ini agak senyum-senyum gitu. Jadi kita bingung, kenapa ini, ada apa itu. Terus gak lama, sekitar jam 12 lebih, itu keluar apa? Ada suara lagi tuh, kerincing-kerincing dari arah makam. Suaranya awalnya itu samar-samar suaranya, cuma pelan gitu aja, tapi lama. Terus kami berhenti bermain, tapi kita nggak ngelakuin apa-apa, cuma diem aja, sama saling pandang gitu. Terus nggak lama suaranya itu makin keras, kayak makin deket gitu dari arah makam. Kebetulan dari arah pos kamling ke makam itu sekitar 200 meter mungkin. Itu gak lama tambah keras kan, itu arah jalan makam itu kan gelap, karena gak ada penerangan di situ. Terus gak lama kencing ini makin keras. Terus dari kejauhan itu terlihat samar-samar itu ada andong. Andong itu kereta kuda delman. Delman dari kejauhan. Seberbunyinya mungkin emang itu andong itu. Terus kita berempat itu lihat semua andong itu. Dia lewat menghampiri kita dari posisi dari arah makam itu jalan ke arah kita. Dari kejauhan itu kelihatan cuma kudanya aja. Terus makin deket man deket kelihatan itu andongnya di belakang. Tapi nggak ada dari jauh itu kayak nggak ada yang nunggangin. Baru sekitar udah sekitar berapa meter ya, 40 meter lah, udah deket itu kelihatan itu samar-samar yang ngendarain itu warna putih-putih itu. Makin dekat, makin jelas. Waktu tepat di depan kita, di tempat pos kambling, tempat kita nongkrong itu, ternyata itu yang ngendarain. Itu perempat itu. Sumpah itu perempat, lihat semua. Itu yang ngendarain pocong. Tapi ukurannya itu bukan kayak manusia gitu. Bukan, ya dia itu duduknya ya di tempat Pak Kusir itu. Tempat Pak Kusir kayak kalau delman-delman biasa itu. Tapi itu berupa pocong. Cuma ukurannya kecil. Jadi kayak cebol gitulah. Apalah pocong cebol, enggak tahu. Yang penting itu emang pocong. Jelas banget itu pocong. Lewat depan kami. Dia lewat. Sekaligus langsung bau wangi. Kita gak bisa ngomong. Lihat itu semua. Gak bisa ngomong. Gak bisa apa-apa. Cuma lihat aja. Ya udah. Rasanya udah campur aduk lah. Udah takut. Udah mau lari juga. Kayak kaki tuh kayak berat gitu. Itu lewat depan kami. Kerincing. Terus dia lurus, gak ke arah kanan. Kalau dari makam itu kalau ke arah kanan itu ke arah desa, masuk desa. Terus kalau lurus itu ke arah desa lain tadi. Nah kami itu ada di sebelah kiri itu, seberang jalan situ. Jadi dia itu pas lewat depan kami. Nah si andong ini mengarah ke desa lain. Berhubung jalanan ke desa lain itu juga gelap. Karena gak ada penerangan. Ada, cuma ada di tengah-tengah sana. Cuma yang di posisi itu gak ada penerangan. Jadi dia lurus ke arah desa lain. Karena ya waktu itu sudah emang gelap, udah malam. Jadi dia lurus, kemudian hilang. Kayak ditelan gelap gitu. Terus gak lama kita baru bisa baru kaki ini yang tadinya berat baru bisa agak gerak. Tapi waktu itu kami gak teriak-teriak gitu. Cuma emang takut banget langsung mutusin tanpa ngomong banyak, langsung pulang semua. Nyampe rumah, kan kami kan punya grup WhatsApp toh, kami berempat ini, karena kami emang bersahabat sejak kecil, teman kecil lah. Jadi kami ini punya grup WA. Nah, sampai rumah, si Anjas ini memulai percakapan di grup. Dia bilang gini, tuh kan, tadi aku bilang apa? Kalian gak percaya toh? Terus si Munir itu jawab lagi, emangnya tadi itu ada apa? Coba ceritain. Terus gitu. Terus si Anjas ini baru nyeritain. Oh iya, si Anjas ini dia itu agak sensitif sama yang gituan. Jadi dia itu dari dulu emang agaklah bisa merasakan kayak gitu-gitu. Jadi dia agak terbiasa. Jadi dia itu waktu ngecas HP di balai dusun itu kan stop kontaknya itu ada di belakang pintu. terus itu ruangannya ya persegi gitulah. Waktu dia ngecas di balik pintu, terus di pojokan itu ada cewek. Katanya ada cewek, dia lihat ada cewek. Ceweknya itu tinggi banget. Tinggi banget sampai katanya itu kepalanya itu hampir nempel sama plafon. Jadi tinggi banget. Terus rambutnya itu panjang sampai lantai. Terus katanya mukanya itu dia gak lihat matanya, gak lihat hidungnya, cuma hitam legam gitu aja. Cuma dia katanya lihat giginya. Giginya itu agak panjang. Sama dia itu mengarah ke Anjas. Bukan mengarah maksudnya menghampiri Anjas, bukan. Dia tetap berdiri di pojok, cuma dia menghadap ke Anjas. Terus si Anjas ini katanya dia sih baru pertama kali lihat penampakan sejelas itu. Udah sebelum-belumnya dia itu cuma ada, cuma sensitif sama kayak suara, terus perasaan-perasaan gitu aja. Jadi waktu dia ngecas ngelihat itu, dia gak bisa gerak juga, gak bisa gerak, gak bisa ngomong, gak bisa teriak. Tapi dia tetap mandang itu cewek itu. Terus akhirnya dia bacain ayat kursi. Terus lama-lama kakinya bisa buat jalan. Yang tadinya berat dia bisa buat jalan. Akhirnya dia keluar tadi ke arah kami. Sama agak sedikit lari tadi. Tapi dia gak mau cerita. Terus sejak itu perasaan dia udah gak enak. Dia akhirnya ngajakin kita pulang tadi. Terus gak lama setelah dia ngingetin itu, ada yang penampakan si Andong Pocong ini. Waktu itu emang kejadiannya ini sih, ini emang masih sekitar 2 bulan yang lalu sih. Tapi kalau untuk rumor Andong Pocong ini sudah lama. Di daerah Sidoarjo itu memang ada Andong Pocong. Sekitar tahun 2006 atau 2005 itu sempat booming itu isu Andong Pocong. Tapi saya belum enggak percaya waktu itu. Tapi baru ada penampakan kemarin yang sefrontal itu, baru saya percaya kalau Andong Pocong itu memang ada. Dan sekian cerita saya. Terima kasih.